Maaf telah sayang padamu, kau selalu buatku tak menentu. Perhatianmu yang buatku, oh, ingin ku memilikimu. Meski kau telah dimilikinya, bolehkah ku dekat denganmu? Izinkan ku dekat denganmu, tak ingin engkau dengannya. Ku akan, oh, menunggu, oh, sampai kau menjadi milikku. Kau jadi milikku, dirimu. Kau di sana, berikan cintamu. Kau selalu ada.